Nah ini, Dek, ini rumahnya orang tua saya. Mari masuk saja, udah, jangan takut-takut. Ini kopernya dikasihkan sini aja. Oh iya, ini rumahmu toh Mas? Loh, ini rumahnya orang tua saya. Waduh, bagus betul ya. Loh, gimana toh nanti disangka saya itu bohong. Saya kan anaknya orang kaya. Saya kira anaknya orang tidak punya loh. Hah? Potongan saya kan kelihatan. Ternyata orang tuamu orang kaya ya Mas? Wah iya. Mas, duduk ini, duduk sini aja. Iya. Duduk. Coba lihat itu. Aduh, kok di atas itu. Bagus. Atas itu bagaimana? Atas apa kan? Loh, itu piannya itu yang... Pian itu apa? Dari internet. Oh, internet. Iya ya. Coba lemarinya berukir. Keren betul ini rumahnya. Itu kuncungnya. Kuncungnya itu kuncung siapa? Ayah saya itu. Loh, kok kuncungnya ayahmu kok di situ? Loh. Kuncung apa? Kuncung di kepala itu. Oh, itu kuncung itu loh. Rumah itu kan ada kuncungnya. Oh, itu kan sudah kuno Mas, kok jangan bilang kuncung. Kenapa? Memang namanya itu kuncung apa suruh ganti apa? Kan sekarang ada kata-kata yang agak modern sedikit gitu loh. Oh, anu pakai apa itu? Pakai embel-embel gitu. Embel-embel, jangan embel-embel. Wah iya. Ini coba ini lihat meja saya aja. Duh, kursinya serba modern ya Mas ya. Iya, tapi kok sunyi sepi gitu kok. Iya, jangan-jangan ayahmu tidak ada. Ah, tidak ada kemana? Apa? Sepi gini orang satu pun tidak ada. Biasanya kalau pergi mesti dikunci pintu itu. Oh, ini kok terbuka? Nah, maka itu mesti ada ini, Bapak. Duduk dulu ya, saya panggil ayah saya. Ya, saya tunggu di sini ya Mas. Iya, wah. Kamarnya banyak sih Bapak ini. Kamarnya berapa? Pak. Nah itu sudah batuk-batuk. Iya. Siapa oh, itu? Saya ya Pak. Saya siapa? Ah, saya Jarot. Jarot? Iya. Waduh. Aduh. Sekarang sudah besar sekali. Iya, ya. Ini saya heran sama Bapak ini. Bapak ini sekarang gemuk ya. Dulu oli. Loh, tak seperti mainnya. Loh, gemuk oli tapi ya. Loh, sekarang itu gemuk. Oh, lemu. Lemu, ya. Itu. Ya, soalnya hati saya itu tentrem. Iya, kelihatan muda, Pak. Habis mengenal servisnya baik. Waduh, komisnya dicukur. Sekarang, dulu kan pakai komis, Bapak. Ya, komisaris. Loh, kok komisaris? Itu... Bengos. Ya. Sekarang nggak usah, Bang, merasa risih. Iya. Nah, kalau sudah, kalau minum, makan apa itu kan tidak ada nganggu. Iya. Kalau komisan itu kan banyak gangguannya. Anu Pak, mungkin Bapak belum kenal nih Pak. Loh, saya selama di Jakarta itu kan dulu kan, wah, sangsara hidup saya. Lah kok tidak kirim surat, minta uang? Malu, saya malu. Saya sudah ayem-ayem kalau sudah pergi ke Jakarta, sudah pekerjaan yang baik. Kira-kira ya 2 bulan saya menganggurnya itu Pak. Tidak ada pekerjaan apa-apa. Terpaksa saya jualan itu, abu gosok itu, masuk kampung, keluar kampung. Oh itu yang bu. Iya itu. Ya itu untuk riwayat lah. Riwayat. Ya soalnya asal tidak mencuri. Iya. Lah terus saya ditolong sama orang perempuan. Tuh, pokoknya dia cinta, saya juga cinta. Sekarang resmi menjadi istri saya. Wah, di mana? Loh, di mana Leli yang terletak di sini? Itu. Siapa? Ini permisi, Pak. Mari silakan juga masuk kok permisi. Iya, tapi tadi belum. Loh, oh, iya. Tapi jangan dekat-dekat itu ya, Pak. Ya, enggak punya gigi loh. Loh, tidak itu memang awet itu. Punya kok, Pak. Oh, belum terbuka semua. Iya. Hanya hitam. Ah gitu. Sisek. Iya, sisek gitu. Tidak kok, Pak, tidak sisek kok. Loh, memang yang sisek siapa? Itu hitam itu gigi. Loh, enggak gigi kok. Umurnya berapa, Nak? Saya baru 40 lebih, Pak. 40 lebih. Ya, lebihnya itu berapa kok jadi 40 lebih? 47. Ayah mirip saja. Ya begini Pak, meskipun istri saya itu besi tua, tapi ya hanya terpaut ya, sedikit dengan mas syarat. Saya mas syarat baru 20 sama 40. Ya sudah separuh sendiri. Tidak apa-apa toh Pak, orang jodoh itu tidak terpaut umur. Yang, yang pasti ya, yang pasti itu cinta saling menyintai. Ya. Begitu Pak. Jangan masa. Saya tolong jadi apa Mas Jarot? Ya. Ya. Kok anu sanggulnya kok mondar mandir pasangan? Wah itu kan, bu. Ya. Belum kamu keluar tibong kok. Nah ini, oh ini kecantara tadi itu loh. Mau coba. Iya minta maaf Pak ini. Maaf Pak, modern sekarang. Sekarang modelnya kan sanggul itu kan pasangan. Iya, maka saya kemarin kan menyak sanggul jatuh. Kadang-kadang itu istri saya belum hafal. Kalau sanggul itu di belakang itu kadang-kadang kena ikan jadi seperti nyunggi bekicat itu. Iya. Ya. Ini sudah saya latih, saya bangun. Dulu tidak pernah pakai sanggul pasang kok Mas. Dulu kan pakai cemoro. Nah, cemoro, cemoro jajar itu. Loh kok cemoro jajar? Cemoro rambut itu lah, ya untuk konde. Masa aku cemoro kok di walu ini ke pil. Rambutnya tinggal 3 kalau cemoronya enggak banyak. Jadi ini semua ini ya, dari cemoro semua ini. Iya. Iya. Apa begitu Tarabe? Wah, jangan pandang wajahnya Pak. Yang jadi itu kesetiaannya. Ya, saya kan hanya menolong dan ditolong sama dia. Oh, yang masih muda lah jadi milih. Ya? Wah, tidak apa-apa, Pak. Sudah ini itu. Suatu keuntungan saya. Saya sudah ditolong. Saya minta apa-apa jujur sama dia itu. Wah, sudah. Sepeda motor sudah ada. Hanya banyak. Sudah makan belum? Ah, belum. Ah, anak sudah makan? Belum, Pak. Wah, sama. Belum. Bapak saya juga belum makan ya. Oh. Saya kira tadi saya bawa oleh-oleh beras 1 karung. Waduh. Gula 1 karung. Ah, terus minyak 1 karung. Ah, iya betul. Kok minyak 1 karung, 1 botol. Black, iya, 1 black. Untungnya di jalan sudah laku. Wow, sudah dibawa kemari. Iya, sudah dijual. Lah iya laku di jalan. Uang saja ya Pak ya? Hah? Uang saja. Sini sudah soal uang banyak sekali, tidak kekurangan. Ini bapak saya ini kan kesenangannya kan makanan dari Jakarta ini. Oh. Ketoprak. Ketoprak? Ya saya ini sering makan ketoprak, makan lodro. Loh lain Pak. Lain kalau di Jakarta ketoprak itu kupat sama tahu sama itu tokolan itu dicampur. Oh itu namanya ketoprak? Iya. Oh itu makanan Jakarta sini namanya? Iya. Itu nawarkan pakai trotok trotok trotok trotok gitu. Oh iya ya. Iya, itu namanya ketoprak. Ya begini kan, Nak. Ya dia ketoprak ini rumahnya sendiri. Nah. Ya, Pak. Tinggal pilih saja kamar yang mana. Ya. Ini banyak kamar-kamar. Terima kasih, Pak. Yang ada kolamnya, ada kalau mandi di luar di sungai ada. Satu punya sungai. Punya Pak. Sungai. Sungai itu sungai punyanya Bapak. Iya, jadi wong apa itu kan punya saya. Oh. Heeh. Jadi begini Pak. Mandi ke sana boleh. Saya di sini pokoknya ya anu meninjau keadaan Bapak. Ya ya. Dua kalinya ya saya mau istirahat Pak di sini. Iya. Kira-kira berapa tahun ya Mas? Saya hanya 15 tahun aja. Oh, ada niat tidak ngungsi itu namanya pinjam itu. Enggak. Enggak jadi apa? Saya sebagai orang tua, ini rumah besar sebegini ini ya. Siapa yang mau pakai? Saya nanti. Nah, nanti kalau saya sudah jut, iya tuh. Tapi jangan kesusu dut dulu Pak. Dut itu enggak, apa saya Pak? Mau dut kok. Kok dut? Dut kok enggak tahu. Apa Mas dut itu? Game. Loh kok game lagi? Game itu longset. Itu kan badminton itu. Pancal dunia. Oh meninggal dunia. Nah, tapi masih lama saya. Oh iya lama. Pak jangan kesusu Pak. Kalau sudah punya cucu lah itu baru. Tapi Bapak ini kelihatan masih muda ya. Iya Pak ya masih sendirian atau Pak? Nah, jarak kan tidak tahu. Bagaimana? Saya juga ya hampir saja kira-kira nanti satu bulan nanti saya mau kawin. Mau kawin Bapak? Benar. Nah, ini mestinya itu wah Bapak ini sudah nggak pantas kalau kawin lagi ini. Lah nanti kalau untuk isi-isi rumah ini yang ngatur rumah tangga siapa kalau tidak apa itu kawin? Ya, saya sendiri nekat ya. Mas ada anu toh? Ada yang mau toh? Loh, oh, ya banyak sekali yang mau itu. Yang penting yang sekarang uangnya ya, Pak. Nah, biar tua kalau ada uangnya. Itu bicara jangan ganyuk gitu sama Bapak. Ganyuk. Enggak apa-apa. Nah, tapi dia itu yang saya takut itu kalau dekat-dekat nanti gimana? Ah, tidak mungkin ya, Pak ya. Wah, soalnya ini menantu saya, Pak. Enggak, tadi bagaimana, Pak? Kalau mau kawin itu lalu umurnya, tahu enggak umurnya? Iya. Baru 20. Sama dengan saya itu. Sama dengan saya. Iya. Masih gadis, Pak. Iya. Kok kelihatan gembira sekali. Ora kula jenengan dicopati karo Pak. Ya jangan begitu, Pak. Saya ini aduh deh, nyambung nyawa. Iya. Kira-kira hidup saya 100 tahun. Setelah kawin ini. Betul. Lalu itu anaknya itu masih di desa apa di kota apa di sini? Sudah di sini. Coba dikenalkan. Wah, jangan. Sudah di sini toh, Pak? Jangan dikenalkan dulu. Nanti lah, nanti sudah mandi, ya kan, jadi tidak bau, ya kan. Wah, ini. Loh, ini sudah, belum kawin sudah di sini toh, Pak? Sudah, artinya itu apa nih, aku? Indekos. Oh, ini kan orang tua saya kan. Bapak tambah muda ini. Iya, orang tua saya kan duda. Oh, duda, sudah berapa tahun? Wah, sudah mulai zaman Jepang. Loh, dudanya. Umur berapa ya, Rat, ya? Sama, situ umur berapa saya duda ya? Oh, masih kecil ya? Masih iya, saya ya, masih ingat sama ibu itu dulu. Tapi kalau ibumu itu dulu memang betul setia. Iya. Cinta ya, Pak ya? Wah, cinta saya. Bapak juga cinta. Cinta sekali sama ibu itu. Kok tidak turut mati, Pak? Oh, turut mati ya, guys. Katanya cinta. Ya, kalau caranya begitu ya rumah nanti mati semua jadinya. Ya pelan-pelan loh. Lalu bagaimana, apa butuh istirahat di sini? Istirahat itu kamar nomor 12. Loh, kamarnya berapa sih, Pak? Bukan semua, 15. Oh, 15. Ya? Ya. Iya, iya. Itu yang pakai apa itu? Ya. Saya terlalu capek loh, naik kamar 12 yang pakai negro itu. Loh, kok negro itu apa? Itu kelambu itu apa? Kelambu itu pakai kelambu. Hir, apa? Kero. Ah, kero. Kero. Kero kok negro? Ya? Ya, ya. Jadi nyamuk tidak bisa masuk. Iya. Wis anu, iki kopere gak mlebu sik. Iya. Heeh. Ini insa barangnya. Sudah, Pak. Jangan, Pak. Sabar sendiri. Sudah, Pak. Enggak apa-apa. Aku mbak koper. Saya enggak diolalai. Loh, ini ada dalam ini. Ada kan celana? Iya, celana panjang satu, pendek satu. Wah, dua katanya. Iya, untuk Bapak. Satu kok. Loh, apa pendek satu? Ini cuma satu toh, Mas? Iya, satu. Lah iya panjang satu, pendek satu toh. Lah iya. Mau kok jadi kan dua? Satu, cuma jaraknya cuma satu. Jadi yang satu pendek, yang satu panjang. Panjang ya. Ya. Oh, kayak lebih ketek nanti. Itu sama nanti yang satu dipotong, Pak. Oh, kependek semua. Ya, yang paling silakan. Nah, sana. Iya, jangan salah masuk. Bajunya. Loh, itu kamar saya. Loh, yang mana, Pak? Nomor 12 kok. Wah. 12 atau 13, Pak? 12 saja. 12. Ya sekarang waduh ini. Nah, ini catnya saja, Pak. Kamarnya bagus, waduh. Saya ukir. Saya ukiran semua itu, saya ukir sendiri. Waduh, Pak, ini. Ukiran ya. Sekarang itu kan melano, jadi kembali zaman kuno, semua itu ukir-ukiran. Iya dah, memang bagus dah. Iya dah, saya itu senang. Taruh sini ya, Mas, kopernya ya. Iya, sudah sini. Pak, masuk saja sekalian. Iya, ya sini. Nah, ini masuk kamar saya ya. Lukar. Ini koper ini yang masuk kamar saya kan? Ya. Iya. Iya, iya. Yes. Sudah, ini lalu sudah mandi, terus duduk kursi, makan roti, ya sudah. Ini tinggal anaknya ini suka, ya masih di dalam kamar saja ini ya. Ya, mantan anak. Wong tua ini mesti bisa ngomong. Sudah senang saya, anak saya pulang. Rat? Rat? Weh, ini airnya seger kan? Wah iya memang, awak air airnya seger kan? Wah iya, airnya dingin. Nah, iya. Saya merasa segar sekarang. Air panas sih ada kan? Ya. Yang merah itu kan air panas. Oh, puter, iya. Saya nggak tahu, belum pernah mandi pakai air panas. Kalau istrimu ingin air panas. Dek? Ya? Keluar sini? Ya, Mas. Waduh, Dek, gimana toh? Gelosak mulai sih. 500 kepiye aduh kok. Lah belum manu sudah dipanggil lah saya terus keluar. Silang isih. Itu sabunnya itu. Iya. Sama masuk terus bentar. Itu kok anu idepe kok kawar-kawar. Itu idep palsu karo terlalu tebel jadi double dua. Oh pasang idep toh? Iya. Oh, makanya sekarang nganti kamprah-kamprah dan itu digunakan sih kan. Dek. Nah ini hidupnya kena air jadi mau jatuh malah anjir malang kalau yang menulis pasang hidup dan tak terpulai saja ya? Nah iya sudah dulu masuk kok maksudnya nggak usah pakai hidup ya? Ya itu kok pakaiannya kok? Pakai apa tuh? Loh modern ini pak dari jarak apa? Celana. Iya itu cubrek. Wow cubrek. Cubrek itu sini nih, sini nak? Ya ya pak. Duduk sini. Permisi pak. Minum-minum ini dong? Iya. Ini dong. Oke okay. Nah gue mesti belum tahu, Bi. Belum pernah minum ini. Ini nih. Apa tuh? Loh, ini minuman keras. Brand. Loh, kok brand? Apa? Kok seperti senjata brand? Gue loh, yang malah yang kena apa? Brandy. Ah, brandy. Brandy. Brandy apa brandy? Loh, nah brandy ini androng. Oh. Ini brandy. Brandy. Minuman keras itu kan? Iya. Oh, enggak usah minum itu, saya enggak enak. Ngombe minum ini enggak pernah. Enggak tinggal pesan saja itu yang nyenir itu budget nyenir. Itu yang dekat pintu itu. Apa itu, Pak? Bel, bel. Oh, iya toh ini kan. Heeh, itu di budget terus mana minta saja. Apa masakan apa apa bistek apa nasi goreng sudah komplit sebelum masa bikin nano apa itu nanti saja katanya mau dikenalkan sama ibu dulu. Iya pak saya. Makanya nanti kan sama-sama sama ibu aku sama saya. Apa ya malu ya jangan malu saya ingin kenal sama ibu nanti jangan deh aduh jelek-jelekan loh nanti nanti ya bikin malu ibu mau jelek. Ya biar jelek saja ya, biar saja ya. Lo jangan pak, biar jelek orang ibu kok mesti harus kenal dulu pak. Ya. Sekarang dia nih pak, dikeluarkan pak. Nanti dulu ya. Ya nanti kalau saya sudah tetok-tok terus buka mata, gitu ya. Ya. Set bahaya. Anu dek, apa ini orang tua mudanya istri muda ya dia. Iya, memang sekarang itu umum kok mas. Iya. Tapi biar. Itu malah bergaya bapak ini. Ya. Ya. Tapi, ya. Nah, ini mana? Ini. Ya. Ini dong. Ah, ini. Oh. Ya, Pak. Ya. Lipat nah. Setip. Kenal. Saya Jarot. Iya, saya Lis. Ah. Ini kan. Ini ibu, Lis, bu. Aduh, anakku, aduh. Lis, aduh. Saya kok di sini Pak Lis? Kok ibu ninggalin saya? Nanti anu lepasmu sanggulnya, sanggul mana Lis? Ibu kok di sini Bu? Iya, saya ini dibawa sama ini Majaro. Ini siapa Bu? Ini suami saya. Aduh Bapak, maafkan saya Pak, ini ibu saya Pak. Oke, jangan kenceng-kenceng boleh megang anak saya. Ini Bapak. Ini gimana? Ini ibu saya sudah lama ditinggal sama ibu. Ini loh. Anak saya, Mas. Eh, lo? Lis itu. Lo katanya gadis. Siapa yang bilang gadis? Ya janda. Kok sudah punya anak besar? Sudah, orang umur 47 kan anak saya baru 20 tahun. Oh, anak sungguh. Anak sungguh, anak kandung saya. Aduh. Wah, ini gimana ini, Pak? Lo tadi kok katanya ini gadis plastik kok? Bukan Pak, janda tadi Pak. Oh, jadi ini anaknya? Iya. Belum. Saya senang sekali kok di sini. Saya kan ikut nenek Bu. Nenek sudah tua sekali Bu. Terus nenekmu? Nenek saya masih ada, cuma sudah nggak bisa ngasih makan Lis lagi. Terus Lis cari kerjaan. Cari kerjaan di sini. Jadi apa? Tapi ini Bu nggak ada kerjaan di sini. Jadi saya mau diambil istri sama Pak Atmo ini. Ya? Mau diambil istri Bu? Sama? Bapak ini? Iya. Loh, Mas gimana ini kan bingung saya. Ini Jarot sama itu. Iya. Ini kan ibunya Lis. Iya. Nah, saya ini orang tuamu, ada Pak Lis. Ini kan jadi kan dakar karuan kayak ini. Nah, ini namanya ini cinta simpang siur ya ini. Nah, ya ini. Gimana, Mas? Saya kan malu ketemu anak saya kalau begini caranya. Saya dapat Mas Jarot kan anaknya Pak Atmo ya. Iya. Terus Pak Atmo mau kawin sama anak saya. Lis tuh anak saya. bingung saya panggilnya apa nanti. Nanti kalau anak-anak, lalu kan Kisro, anak kita yang panggil. Nah itu. Ya mbak, ya pak, ya nah, om, itu. Ya wah, tante, sudah karu-karuan ya. Simpang siur nggak karu-karuan. Gimana Teh Milis? Saya lama ketemu ibu kan saya nggak mau bu kawin sama orang tua. Tapi tuh. Begini ya, saya juga tidak khawatir lah, itu soal itu gampang nanti. Upamanya ini ya, upamanya ya kalau semua itu bisa dirubah gitu. Ya. Sekarang kalau Jarot saja gimana kalau saya kawinkan dengan Lis itu? Waduh. Ah, kayak muda sama Lis. Nah, iya, kalau saya kan terlantar nanti. Semoga disek kowe iki. Kok kare wae pareng jowo ngono. Sekarang. Wis tau gak kayak ngerembuk anakmu? Lah nanti saya dirembuk dulu kok ya. Kapan nanti deh. Soalnya tinggal Jarot itu kalau saya ada mau banget itu ya ada. Mau banget lah saya. Maka itu yang harus tapi ya jangan toh pak, kasihan ibu saya nanti. Oh ibumu sebentar lagi sudah mau. Ah jangan, orang saya baru ketemu kok mau mati gimana sih. Tapi beginilah saya panggil anu orang tua yang bisa memutuskan misalnya. Nah gitu pak. Punya orang tua wadah, pelayan saya kan juga lebih tua dari saya. Iya iya. Bisa memberi apa saran-saran yang baik. Oh begitu. Tapi toh yang iya ya, baru mandi tadi nggak bisa habis. Kalau mandi satu hari itu. Iya satu bulan sekali itu. Baru pas suruh keluar pak. Eh ini ada apa ini? Wah ini kok aku ya. Ada tamu? Iya. Kenapa sih? Wah saya nggak ada pernah berjumpa ketemu anu pelayan saya. Saya kan putranya Pak Mo. Putranya. Pak Mo. Ah, saya belum tahu rekan-rekan ini ya. Di sini itu ya belum lama. Saya di Jakarta. Oh, saya jadi pelayan ini sudah pergi. Sudah pergi. Jadi iya. Dari Jakarta. Iya. Lo bagaimana lo? Lo bagaimana lo? Saya ini bukan lo. Lo ke kowe ngono lo. Lo. Saya ini Guten. Iya Guten, tapi ya. Lo, engkau lo. Lo? Lo ke kowe, gua ke aku, gua. Lo kok gua? Gua karbo itu kan. Gua ini cara Jakarta ya? Gua ya. Engkau lo. Lo. Ini mau apa manggil saya? Ini begini ya. Lis ini. Ini? Lo? Kok ini siapa? Loh, ini kan pelayannya Bapak? Iya, pelayan saya. Loh, Pak? Loh, kok di sini toh, Koen? Aduh, toh, Pak, saya cari sama anu loh, enggak pernah ketemu ini. Loh, lah kok jadi pelayan itu gimana loh, Pak? Pak Nih, kok sekarang tambah jelek? Kok di sini tuh? Lah ini saya dibawa ini Mas Jarot. Ini istri saya ini. Oh, mau jadi istrimu? Iya. Endang namanya. Nah, jangan salah. Ini sebetulnya dulu istri saya. Eh, iya, saya dulu istrinya iya. Ini. Istri saya. Aduh. Duh. Kok masa embus-embus? Embus-embus. Jadi ini saya ini anu tok, lungsur istri pelayan ini ya. Dulu bukan pelayan. Oh, pelayan. Petani. Ini namanya so. Endang Herawati. Lo kok ketawa? Endang. Dulu di sana namanya Pak Iko. Oh, di desanya. Pindah di Jakarta Endang. Waktu jadi istri saya namanya Pak Iko. Waktu di Lamongan. Di Lamongan. Ini Lamongan. Pak, Mak Nen. Ya. Ini dulu toh. Kue ini tidak kenal sama anak ini toh? Tidak kenal ini. Ini mau dapat majikan saya. Lis, Lis ini Lis. Iya bu. Ini lo, ini jelek-jelek ini bapakmu. Jadi ini bapakmu ini. Bapak saya bu. Iya. Aduh pak, maafkan saya pak. Tapi saya kira ini pelayan pak. Saya nggak tahu lo. Kok tidak tahu? Kalau apa ya dong? Pak, ini anakmu dulu yang kue pergi, ini anak kan terus saya serahkan sama mbahnya. Ini dulu anak yang saya tendang-tendang yang masih kecil dulu loh. Loh, kok Lis? Kok namanya kok Lis? biasa ganti list toh. Dulu namanya Tukiem. Weh. Jadi nama saya kecilnya Tukiem toh. Iya. Jadi bisa diganti ya, Bu. Waduh, untung ya kerja di sini. Wah, saya sebenarnya ya cinta. Loh. Mau anakmu sendiri kok. Itu tidak tahu. Wah, ini bagaimana ini? Nah, ya ini saya mau dapat Mas Jarot, anakmu mau dapat Pak Atmo namanya kan. Begini, Dan, saya mengusulkan Lis saya kawinkan dengan Jarot. Lah ini si Paiko, siapa? Si Endang. Oh, Endang. Endang lara tumpe. Endang kok Paiko. Paiko itu jangan pakai toh, Pak. Ya, ya, ya ini tadi saya dapat Pak Agnos. Enggak, balen. Kembali tadi anunya. Ah, enggak usah, Pak. Om sudah tua. Sekarang begini, Pak. Kita ini sudah tua ya, sudah saling memikirkan anak kita saja, Lis. Supaya bisa kawin dengan Mas Jarot. Saya mengalah sudah enggak apa-apa, rela saya. Betul. Ya, Mas ya? Iya, sudah. Saya batin. Lahir batin. Saya demi anak saya sudah Lis, supaya hidup bahagia dengan Mas Jarot. Bapak harus ikhlas melepaskan Lis. Ini akan saya ambil istri dan Endang harus ikhlas melepaskan saya. Ikhlas saya rela. Kalau kembali lagi enggak mau. Loh, jangan begitu. Ini makanya banyak sekali saya juga enggak mau buat apa kembali lagi apa. Loh, sekarang yang baik. Yang baik apa sudah enggak bisa baik. Sudah ketemu lama tidak ketemu kok. Iya, Bu, mau kembali saja. Oh, tidak usah. Nanti jentir. Terus saya kalau mau ketemu Bapak gimana, Bu? Enggak bisa. Sekarang gini. Berikanlah Jarot, nak Jarot sudah mau sama Lis, Pak Agnos setuju. Setuju sekali. Nah, sekarang Pak Agnos menjadi besan saya. Waduh, lah jadi sekali ini jadi. Iya, Pak itu. Lah ya meroset toh. Loh. Anunya itu pangkatnya ini. Oh, saya itu kan juragan jadi besan sama pelayan saya. Itu kan pekerjaannya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Orangnya sama saja. Sekarang tidak menjadi berat kan weh pinggani gulet di nasi ngapik iya enggak kumpul ke ya aku tak undang konco-konco di sini kawinnya di sini iya betul ya sudah sekarang sini istirahat dulu toh ya. Kita pikirkan nanti belakang hari ya. Tapi ya jangan di tempat sini bisa kalau sudah kawin ya. Nanti ganggu bapakmu. Oh iya ya pindah toh pindah saya rumah ke rumah lagi itu yang belakang itu kan rumah besar itu ya, ya mari ya, istirahat ya, sama-sama ya. Di belakang ayo aduh.